طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah Masjid Umar Al-Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Insani Purbalingga, Radio dan TV RBK di Kebumen, Radio Satu Lombok, Radio Suara Qalbu di Jayapura, Radio Amuba di Pangkal Pinang, dan Radio Hidayah di Pekanbaru. Alhamdulillah kita kembali berjumpa, melanjutkan kajian beriman kepada hari akhir. Dan poin yang sedang kita bahas adalah beriman tentang adanya neraka. Kita sedang membahas beberapa dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin yang pelakunya terancam dengan ancaman neraka. Yang pertama yang sudah kita terangkan adalah menyimpang dari tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan agama ini. Yang kedua, berdusta atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk menyampaikan, menyebarkan hadis palsu atau hadis dhaif tanpa menjelaskan kedhaifannya, baik karena kebodohan, ketidaktahuan, ataupun karena ketidakpedulian terhadap masalah ini. Itu sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Kita teruskan. Dosa ketiga yang pelakunya terancam dengan ancaman neraka adalah membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar. Membunuh ini dosanya besar sekali. Diancam pelakunya dengan neraka jahanam. Terlebih yang dibunuhnya adalah orang mukmin. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa 93. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا يَقْتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدَ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وغضب الله عليه ولعنه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. Siapa orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, apalagi direncanakan, maka balasan bagi orang itu adalah jahannam. Dia kekal di dalamnya, Allah murka kepada dia, Allah melaknat dia, dan Allah siapkan bagi dia azab yang sangat pedih. Walaupun pelakunya ini seorang muslim, jadi pertama Allah mengancam dengan jahannam dan dia kekal di dalamnya, kedua dimurkai, ketiga dilaknat, yang keempat disiapkan azab yang sangat pedih. Ini kalau membunuhnya itu tanpa alasan yang benar. Adapun kalau membunuhnya dengan alasan yang benar secara syar'i, maka tidak apa-apa. Adakah membunuh dengan alasan yang benar bahkan dianggap ibadah? Ada. Sebagaimana hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, diterima dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdats salas. Tidaklah halal darah seorang Muslim yang bersaksi La ilaha illallah dan aku adalah Rasulullah, kecuali karena salah satu di antara tiga alasan. Kalau tidak halal berarti haram. Darah seorang Muslim haram untuk dialirkan, baik dibunuh bahkan dilukai sampai mengalir darah. Haram. Kecuali kalau ada salah satu di antara tiga alasan. Pertama, an-nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa. Maknanya adalah qisas. Salah satu anggota keluarga kita dibunuh oleh orang lain, orang itu pun dibunuh lagi. Dan halal membunuhnya. Tapi ada tapinya. Melalui prosedur yang ditetapkan oleh syariat. Bagaimana prosedur yang ditetapkan oleh syariat? Lapor ke hakim. Nanti hakim memanggil orang yang membunuh. Kalau kabur ya ditangkap. Kemudian disidang. Kemudian terbukti bersalah. Ada dua saksi. Diungkap di pengadilan. Lalu setelah nyata benar dia membunuh, maka difonis, dihukum mati, dibunuh lagi, dipenggal kepalanya. Siapa yang memenggalnya? Algojo yang diperintahkan oleh hakim atas nama hukum. Hukum yang didasarkan pada syariat Islam. Maka si algojo inilah pembunuhnya. Eksekutornya. Hakimlah yang memfonisnya. Pelaksananya adalah algojo. Algojo ketika membunuhnya dosa apa tidak? Tidak, tidak dosa, bahkan berpahala karena melaksanakan perintah Al-Qur'an. Allah berfirman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Telah diwajibkan bagi kalian melaksanakan qisas dalam kasus pembunuhan. Perintah Al-Qur'an. Kalau perintah ini dilaksanakan, berpahala enggak? Berpahala. Merupakan ibadah. Ini yang pertama. Tidak boleh pas umpamanya keluarga kita dibunuh, dicari lagi bunuh, kita langsung bunuh lagi enggak? Hakim nanti yang menetapkan. Ini yang pertama. Kedua, as-sayyibuz zani. Yang juga halal dibunuh adalah as-sayyib az-zani. Sayyib artinya orang baik laki perempuan yang pernah menikah kemudian berzina. Baik dia masih bersuami atau beristri. Atau dia ini pernah menikah lalu cerai. Baik punya anak ataupun tidak. Bujang atau duda atau lawannya apa duda teh? Randa. Bahasa Indonesia apa? Janda. Duda atau janda, pernah menikah, baik punya anak atau tidak, atau yang masih bersuami, masih beristri, kemudian melakukan perzinahan. Maka halal untuk dibunuh dengan cara diapakan? Dirajam. Dirajam artinya ditanam sebagian dari wajahnya ke dalam tanah, lalu dilempari bagian kepala dan badannya sampai mati. Mengerikan apa tidak? Ya, amat sangat mengerikan. Tapi efektif. Dengan hukuman ini orang jadi takut, amat sangat takut berzina. Berdasarkan hal itulah, maka halal untuk dibunuh, dialirkan darahnya. Dan itu pun melalui prosedur. Jadi orang tersebut ditangkap, disidang oleh hakim, kemudian didatangkan minimal berapa saksi? 4 saksi. Kalau hanya 3 tidak diterima, apalagi 2 atau 1 orang. Dan si saksi menyaksikan perzinahan tersebut seperti dia melihat tutup botol masuk ke dalam botolnya. Gak bisa umpamanya saya menyaksikan 2 orang itu masuk ke kamar, sejam kemudian keluar dalam keadaan sudah pada mandi. Apa dia menyaksikan enggak perzinahannya di dalam? Enggak menyaksikan. Itu ditolak persaksian itu. Karena hanya berdasarkan nu'dzon, apa atau dugaan. Tidak melihat secara langsung. Jadi kalau sudah terbukti ada 4 saksi atau ada pengakuan dari si pelaku, maka ya orang itu dihukum rajam. Dan orang-orang yang menghukumnya berpahala karena melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Ini yang kedua, sampai mati. Kecuali kalau yang berzinahnya itu bukan thayyib. Yang berzinahnya itu bujang dengan lajang, jejaka dengan perawan, melakukan perzinahan, hukumannya beda. Hukumannya dijilid 100 kali. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَالزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةً. Dan wanita yang berzina serta lelaki yang berzina, jilidlah kedua-duanya masing-masing 100 kali. Dijilid. Dijilidnya dipecut. Bukan dibikin buku, tapi dipecut 100 kali. Mau mati, mau tidak, pokoknya 100 kali. Nah, lalu ulama ikhtilaf, kalau dia sebelum 100 kali sudah mati, apa harus dilanjutkan? Baru 1 kali jelebet langsung mati, atau bahkan belum, baru diangkat pecutnya telak mati. Karena dia mungkin punya penyakit jantung sehingga stres, kemudian dia mati belum diapa-apakan. Apakah harus tetap dijilid atau tidak, dipecut atau tidak? Ulama ikhtilaf. Sebagian menyatakan sudah, kalau sudah mati percuma. Sebagian lagi menyatakan terus untuk menghapus dosa dia berzina. Karena hukuman yang Allah tetapkan menghapus dosa dari kejahatan yang dilakukan oleh orang itu. Jadi kalau umpamanya sudah mati, berzinah kemudian baru 1 kali pukulan sudah mati, maka dosa akibat berzinahnya tidak terhapus. Maka sebagian ulama menyatakan terus 100 kali walaupun sudah mati. Walhasil ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Ini yang kedua. Yang boleh dibunuh berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh syariat. Yaitu orang yang pernah menikah lalu berzina. Ketiga, yang juga boleh dibunuh, wattariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya yang memisahkan diri dari jamaah. Maknanya orang yang murtad dari Islam, keluar dari Islam. Tadinya dia Muslim, kemudian dia keluar dari Islam, pindah kepada agama yang lain. Itu disebut murtad. Dibunuh, ya dibunuh. Nabi SAW menyatakan, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa orang yang mengganti agamanya, bunuh dia. Nama lain atau sebutan lain, ungkapan lain dari murtad di dalam hadis ini disebutkan al-mufariqu lil jamaah, memisahkan diri dari jamaah. Maknanya murtad. Jamaah yang dimaksud di sini adalah jamaah kaum muslimin semuanya. Lalu dia memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, maknanya dia keluar dari Islam ini. Ini kata lain dari meninggalkan agama. Karena itulah maka di dalam kalimat hadis ini, wattariqu lid-dini al-mufariqu lil-jamaah. Kalau menurut kaidah ilmu nahu, al-mufariqu di sini tanpa wa disebut dengan sebutan badal dari at-tariqu. Badal kul min kul atau badal syai' min syai' disebutnya. Satu kata menggantikan kata lain. Tapi maknanya sama. At-tariku lidinihi itu maknanya al-mufariku lil-jamaah. meninggalkan agama maknanya sama dengan memisahkan diri dari jamaah. Murtad, orang yang murtad berarti memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Keluar dari jamaah kaum muslimin, murtad, itu dibunuh. Hadis ini sering disalahfahami oleh orang yang membentuk kelompok-kelompok kecil. Ada imam, ada pengikut, ada bai'at, ada hak dan kewajiban, ada iuran sekian persen untuk jamaahnya. Siapa yang keluar dibunuh. Ada yang begitu? Ada, tiba heula mula. Ini keliru orang dalam memahami nas hadis atau ayat. Yang seperti rata-rata para juhala, orang-orang bodoh yang tidak memiliki latar belakang pendidikan Islam yang benar, ya, atau belajar bahasa Arab, nahwu sharaf atau tafsir fiqih, tetapi tidak mendalam sehingga salah dalam memahami ayat atau hadis. Lalu kewajiban berjamaah, padahal kewajiban berjamaah di dalam ayat atau hadis itu maknanya adalah seluruh kaum muslimin. Tapi dia membentuk kelompok kecil. Ada bai'at di sana, ada imam di sana, ada iuran di sana. Nah, itu katanya melaksanakan hadis. Hadisnya benar apa tidak? Benar. Sahih apa tidak? Sahih. Salah satunya adalah hadis sahih riwayat Imam Muslim yang memerintahkan tentang berjamaah, ya. Salah satunya adalah alaikum bil jamaah. Wajib bagi kalian untuk berjamaah. Lalu difahami apa? Membentuk kelompok kecil yang memisahkan diri dari umumnya kaum muslimin, ya. Kemudian disebutkan siapa orang yang melepaskan diri dari jamaah, faqad khala'a ribqatal islami min unuqihi hatta yarji'a. Berarti dia telah melepaskan ikatan Islam dari kuduknya sampai dia kembali. Hadis-hadis tersebut benar, sahih, tapi disalahfahami. Lalu membentuk jamaah kecil. Itu mah firqah, bukan jamaah. Itu ada berapa puluh, sabandung aja kalau di Korehan mah. Ada berapa puluh yang seperti itu, ya. Apalagi mereka sering juga menggunakan hadis-hadis dhaif. Seperti kata mereka, Nabi SAW menyatakan, La islama illa bil jamaah, wa la jamaata illa bil imarah, wa la imarata illa bil imamah, wala imamata illa bit ta'ah, wala ta'ata illa bil bay'ah. Tidak ada Islam tanpa jamaah. Tidak ada jamaah tanpa imarah, tanpa kekuasaan. Mereka pernah enggak punya kekuasaan. Tidak ada kekuasaan tanpa imamah. Tidak ada imamah tanpa ketaatan. Tidak ada ketaatan tanpa bay'at. Lalu itu mereka, padahal hadis tersebut tidak begitu lafaznya. Dan hadis itu terdapat dalam kitab Sunan Ad-Darimi dengan sanad yang dhaif jiddan. Kalau tuh hadis ini benar, maknanya bukan membentuk kelompok-kelompok kecil. Makna imamah di sana bukan imam dari kelompok kecil, tapi imam bagi seluruh kaum muslimin. Ya, khalifah. Nah, berdasarkan hal itulah, maka orang banyak salafa membentuk kelompok kecil, ada imam, ada bayat, siapa yang keluar dibunuh, diburu, halal darahnya. Ada yang begitu? Ada banyak. Itu kebodohan. Itu adalah kejahilan. Bukan begitu maknanya. Hadis yang menyatakan al-mufariqu lil jamaah, orang yang memisahkan diri dari jamaah, maknanya at-tariqu lid-dini, orang yang murtad, keluar dari agamanya. Maka halal untuk dibunuh, ya. Hadis ini tidak sekedar hanya tiga yang menyebabkan orang halal dibunuh. Walaupun dia itu muslim, orang yang halal dibunuh dari sama muslim tadi tidak kafir. Seperti tadi orang yang membunuh orang lain tidak kafir dia, tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Orang yang berzina tadi, dia tidak kafir, tidak murtad dari ajaran Islam. Dia tetap muslim, muslimah, tapi muslim dan muslimah yang berdosa besar. Adapun hadis yang menyatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seseorang pezina akan berzina kalau ketika berzinahnya itu mukmin. Hadis ini tidak difahami berarti yang berzinah kafir. Tidak. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, makna hadis tadi tidaklah seorang pezina akan berzina kalau ketika berzinahnya itu dia mukmin, maknanya adalah sempurna imannya, kuat imannya, enggak akan berzina. Tapi karena imannya itu naqis, kurang, lemah, lalu dia terjerumus ke dalam perzinahan. Enggak boleh kita mengkafirkan para pezina, para penjudi, para pemabuk hanya karena perbuatan zina, mabuk dan judinya, enggak. Itu semua haram. Dengan dosa yang amat sangat besar, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Mereka tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Ahlul kabair, ya. Nah, adapun yang keluar dari Islam yang murtad, ya itu mah kafir. Apakah hanya tiga itu yang halal? Tidak. Hadis ini bukan hasr. Hasr itu bukan membatasi hanya tiga alasan itu yang menyebabkan orang itu halal darahnya, bukan. Kenyataannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Beliau memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Ketika Nabi masih ada mereka bayar zakat. Setelah wafat diganti oleh Abu Bakar, tidak berhenti mereka membayar zakatnya. Oleh Abu Bakar diperangi. Ya, beliau sampai bersumpah, wallahi la uqatilanna man farraqa baina sholati waz zakah. Demi Allah, aku akan perangi setiap orang yang memisahkan antara kewajiban sholat dan kewajiban zakat. Sholat masih mereka, menunjukkan masih muslim. Zakatnya tidak karena kesalahpahaman tentang nas ayat atau hadis tentang zakat. Disangkanya khusus di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperangi oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Dan banyak lagi yang lain-lainnya yang menjadi alasan yang benar untuk membunuh secara syar'i. Adapun kalau tidak memiliki alasan apapun kecuali hanya bertengkar urusan dunia, berebut harta, berebut jabatan, berebut pangkat, berebut kekuasaan sesama muslim, berebut perempuan sesama muslim sampai membunuh, maka itu dosa besar yang terlarang. Baik orang yang membunuhnya ataupun yang dibunuhnya. Kalau yang dibunuhnya juga tadi bermaksud membunuh. Dua-duanya masuk ke dalam neraka, walaupun dua-duanya muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan dalam hadis yang diterima dari Abu Bakrah radhiyallahu an. Abu Bakrah, bukan Abu Bakar As-Siddiq. Sahabatnya namanya Abu Bakrah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tawajjahal muslimani bisayfihima falqatil wal maqtul finnar." Bila dua orang muslim saling berhadapan dengan dua pedangnya masing-masing. Satu bawa pedang, satu bawa pedang. Terus saling bacok, saling membunuh. Ada satu yang terbunuh. Maka baik yang membunuh ataupun yang dibunuh, dua-duanya masuk neraka. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul?" Wahai Rasulullah, kalau si pembunuh layak dia masuk neraka karena membunuh. Tapi kenapa yang dibunuhnya juga masuk neraka? Kan dia korban, ya enggak? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu kana harison ala qatli sahibi." Karena si yang dibunuh pun tadinya bermaksud berusaha membunuh lawannya. Tapi enggak kesampaian. Tapi niatnya sudah ada. Ikhtiarnya sudah ada. Dia sudah membacok lawannya. Tapi lawannya ini licin, dibacok, ditangkis. Bacok lagi dia nyingcet. Nyingcet tenan bahasa Indonesia. Dia mengelak, menghindar. Pas mau dibacok yang ketiga, keduluan. Dek, mati duluan. Maka walaupun dia korban pembunuhan, dia tetap dimasukkan ke dalam neraka karena tadinya dia sudah ada dua hal dalam dirinya. Pertama, niat untuk membunuh. Kedua, usaha dan ikhtiar untuk membunuh. Kalau sudah ada niat, sudah ada usaha, mau berhasil, mau tidak, dosanya sama. Umpamanya seorang pencuri ini, sudah niat mau membongkar rumah seseorang. Sudah disurvei siangnya itu, jalannya kemana, kalau ketahuan larinya kemana, dan seterusnya. Sudah digambar, bikin sketsa, bikin dena. Katanya para bangsat seperti itu. Ya. Ada informan di daerah sana yang menjadi kawannya. Nanti kalau umpamanya kawannya di daerah itu udah siap juga. Kalau ketahuan lari, dia ikut ngejar. Biar saya ngejar, biar saya ngejar. Berbuat, padahal diantepkan di sana kabur. Kawannya mungkin. Ada yang begitu? Banyak yang seperti itu. Ya. Nah, sudah. Ada niat, sudah ada ikhtiar nyata, ada mata-mata kerjasama dengan orang terdekat tetangganya dan yang lain-lainnya. Nah, terus ba'da isya, deh, sok-sok salat isya taranya. Atau jam 10, jam 11 mulai, ya, mulai. Pas sampai di sana, uluh di sana teh gening banyak penjaga. Ternyata rumah itu rumah pejabat. Banyak penjaga, ada satpam, ada anjing herder, segala macam. Gawat atuh. Enggak jadi saja. Dosa mencurinya tetap apa tidak? Tetap. Karena pertama sudah ada niat, yang kedua sudah ada ikhtiar, sudah ada usaha. Adapun tidak jadi karena tidak mampu melakukannya. Maka dosanya sama dengan kalau dia benar-benar melaksanakan pencurian itu. Sama dengan tadi, ya. Maka tidak boleh seseorang memiliki niat jahat dan usaha niat untuk melakukan niat jahat itu. Dosanya sama dengan berbuat walaupun tidak jadi dilaksanakan karena ada uzur. Uzur yang tidak mampu dia atasi, ya. Nah, dalam hadis tadi pun dikatakan bahwa orang yang membunuh dan yang terbunuh dua-duanya dimasukkan ke dalam neraka. Menunjukkan besarnya dosa membunuh dan diancam dengan neraka. Berkata Rasulullah SAW dalam hadis yang diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata beliau, la yazalal mu'minu fi fasahatin min dinih ma lam yusib damman harama. Tidak henti-hentinya seorang mukmin akan berada dalam kelapangan di dalam beragama selama dia ini tidak mengalirkan darah yang diharamkan. Dia berdosa besar apabila melakukan perbuatan tersebut. Nah, berdasarkan hal itulah maka orang yang pertama kali melakukan pembunuhan yang sebelumnya tidak ada di muka bumi ini, lalu terjadi pembunuhan. Lalu peristiwa pembunuhan berikutnya itu karena mengikuti dia. Dia menjadi pelopor, perintis dalam melakukan pembunuhan. Maka dosa para pembunuh berikutnya di seluruh dunia ini dipikulkan kepada orang itu tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Siapa yang pertama kali mengadakan pembunuhan? Anak Adam. Kita semua memang anak turunan Adam. Dan ini oleh Allah diterangkan di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Ma'idah mulai 27-29. Kata Allah, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمْ بِالْحَقُّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, bacakan kepada mereka berita tentang dua anak Adam dengan sebenarnya ketika dua-duanya disuruh berkurban. Yang satu diterima, yang satu ditolak. Yang diterima itu memilih kurban yang terbagus, terbaik, terbesar, tergemuk, tersehat. Karena dia tahu ini kurban Allah yang menyuruh. Demi melaksanakan perintah Allah harus yang terbaik. Jangan yang ala kadarnya, jangan yang asal-asalan. Ini menunjukkan orang itu melaksanakan perintah Allah atas dasar takwa. Kalau ketakwaan yang mendasarinya, pasti yang terbaik. Ini Allah yang merintahkan. Perintah Allah itu harus dinomor satukan dan dilaksanakan semaksimal yang kita mampu. Terbaik, terbagus. Yang satu lagi ala kadarnya. Tahu perintah Allah harus dilaksanakan, tapi lebar, bukan lebar. Lebar itu apa? Sayang dengan hartanya, eman-eman dengan hartanya. Lalu kalau tidak dilaksanakan, takut atas dosa dan ancaman. Kalau dilaksanakan, sayang ke harta. Akhirnya dilaksanakan, tapi yang paling buruk, paling kecil, paling jelek, paling murah. Asal saja melaksanakan. Berarti orang ini melaksanakan kurbannya bukan berdasarkan ketakwaan. Tercampur oleh hubbud dunia. Tercampur dengan apa, kecintaan terhadap dunia. Akhirnya yang tadi mah diterima, yang ini mah ditolak. Ditolak. Ya. Karena Allah menyatakan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalan orang bertakwa. Makanya hati-hati jamaah sekalian, nanti pas waktu musim kurban. Kan panitia suka memberi harga, ada yang menitip ke panitia. Harga paling minimal 3 juta, yang paling besar 6 juta umpah. Ada yang 4, yang 5, ada yang 3,5 gitu. Jangan sampai nanya ke panitia, berapa yang paling murah. Dia ingin kurban, tidak takut dosa. Tapi sayang kepada harta, jadi kurban nanti yang paling kecil. Padahal dia punya budget yang bisa yang terbesar. 10 juta juga dia bisa, mampu. Tapi karena sayang terhadap harta, akhirnya dipilih yang paling kecil. Ke panitia, berapa yang paling murah. Karena dia mampu yang paling mahal sekalipun. Tidak takut tuh ditolak oleh Allah Azza wa Jalla seperti kasus anak Adam yang diceritakan dalam ayat itu. Mestinya lihat budget yang mampu kita keluarkan untuk kurban ini maksimal berapa. Oh bisa 10 juta juga, gak masalah. Tabungannya banyak. Tanya ke panitia, berapa yang paling besar. 6 juta, 7 juta ada. Cari yang 10 juta. Itu ya. Kambing yang sebesar kerbau ada enggak? Enggak ada. Cari dulu. Kalau enggak ada, cari yang terbesar, termahal, terbagus berapa. Nah, ya ada bu. Ternyata yang gede ini, domba ini, kambing ini juara provinsi. Ada kan? Besar, lincah, gede, tanduknya galak juga gitu. Tukang ngangon aja di tenggara tuh, ya. Gak bisa oleh seorang itu. Jadi saya kalau umpah kurban mencari ke kandang-kandang yang terbesar itu, si pemiliknya juga wegah untuk mengeluarkan kambing itu saking apanya besar dan galaknya. Segala ditenggar atau lihat orang juga ditenggar. Ditenggar tadi apanya? Ditubruknya. Ditubruk gitu. Nah yang kayak begitu. Ya. Berapa itu yang gede? Cuma 8 juta. Gak apa-apa 8 juta. Kasih dana operasionalnya untuk nyembelih, untuk kantong keresek, untuk konsumsi panitia dan seterusnya. Kasih lebihnya. Gitu. Ya. Jadi ketika dua anak Adam ini, dua-duanya kurban, satu diterima, satu ditolak, yang ditolak kemudian dengki, iri, sirik bahasa Sunda atau bahasa Indonesianya. Lalu dia berkata, la aqtulannaka, dipaihan siaku orang. Bahasa orang namanya, saya bunuh kamu. Kata saudaranya, innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima amalan dari orang yang bertakwa. Kalau ketakwaan yang mendasari pasti yang paling bagus. La in bassatta ilayya yadak. Kalau kamu mau mengulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku enggak akan balas. Kalau kamu bunuh saya enggak akan ngelawan, enggak akan membalas. Sekenapa? Inni akhafullaha rabbal alamin. Saya bertakut kepada Allah. Inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik. Aku ingin kamu menanggung dosamu dan dosaku. Fatakuna min ashabin nar. Lalu kamu akan menjadi penghuni neraka. Kalau orang yang dibunuhnya ini tidak melawan, tidak balik mau membunuh, udah pasrah, gimana lagi? Saya enggak akan melawan. Saya tidak akan balik membunuh kamu gitu ya. Akhirnya bres dibunuh, maka si korban pembunuhan enggak masuk neraka. Tapi dosa orang yang dibunuh semuanya ditimpakan kepada yang membunuh. Ini keuntungan dari pembunuh nanti di akhirat. Di akhirat nanti itu si orang yang dibunuh ini menarik, menyeret tangan orang yang membunuh ke hadapan Allah. Ya Allah, ini orang dulu membunuh saya. Kenapa? Tanya, kenapa dia dulu membunuh saya? Nah, lalu dosa orang yang dibunuh ditimpakan kepada orang yang membunuh. Rugi di akhirat si para pembunuh itu. Apalagi ini baru satu orang, apalagi banyakkan tuh. Dosa-dosa orang yang dibunuh ditimpakan kepada orang yang membunuhnya. Begitu tuh. Bersihlah si orang yang dibunuh itu dari dosa-dosa, ya. Jadi pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka apabila yang dibunuh itu tadinya juga mau membunuh, cuma keduluan. Dua-duanya masuk neraka. Tapi kalau korban pembunuhan ini tidak melawan, ya, atau melawan tapi tidak bermaksud membunuh, hanya sekedar membela diri, dibacok ditakis, dibacok dihindar terus, tapi bersetek kebunuh gitu ya. Siapa yang terbunuhnya? Pembunuhnya. Pas nangkis gitu ya, si itunya malik bres, akhirnya si pembunuhnya terbunuh, si orang yang mau membunuhnya terbunuh, maka tidak dosa. Atau dirampok, umpamanya perampok masuk ke rumah, kita lawan, dia bawa golok, kita lemor itu apa? Gak bawa senjata apa-apa, tapi karena Allah Azza wa Jalla melindungi kita, ternyata bisa direbut dan terus terbunuh dia. Bagaimana? Apakah dosa? Tidak. Ada seorang, ya Rasulullah, kalau ada orang yang merampas hartaku, meminta hartaku, kasih apa jangan? Kata Nabi SAW, la tu'tih. Jangan kamu berikan hartamu kepada dia. Terus wa in qatarani, kalau dia membunuhku gimana? Qatilhu, bunuh apa? Lawan. Terus kalau aku terbunuh, anta fil jannah. Kalau aku yang terbunuh, oh kamu di surga. Bagaimana kalau dia yang terbunuh, dia dalam neraka. Dan kamu tidak berdosa. Jadi kalau umpamanya orang yang menjadi korban perampokan terus melawan, terus si perampoknya malah yang terbunuh, dia secara syar'i tidak dosa. Saya enggak tahu hukum positifnya tuh kalau ada orang yang ngerampok ke rumah tapi dia terbunuh oleh pribumi, oleh korban perampokannya. Saya enggak tahu menurut hukum yang berlaku di Indonesia apakah si pembunuhnya ini ditangkap, dihukum apa tidak ya? Wallahu a'lam. Tapi ada kasus kan ya? Ada orang dirampok di jalan melawan si perampoknya terbunuh. Tadinya kan yang korban perampokan ini mau ditahan tapi banyak protes ya. Akhirnya tidak ditahan, dibebaskan. Akhirlah hukuman buatan orang punya. Tapi secara syar'i dia tidak berdosa. Yang si perampoknya yang terbunuh itulah yang kemudian masuk ke dalam neraka ya. Inilah penjelasan yang menerangkan bahwa salah satu dosa yang terancam pelakunya dengan ancaman neraka adalah membunuh sesama muslim tanpa alasan yang benar, hanya karena urusan dunia, hanya karena perebutan harta, hanya karena ingin memperoleh jabatan yang diinginkan lalu saling bunuh, maka pelakunya terancam dengan ancaman neraka. Apa pasti enggak dia masuk neraka? Nah, kalau pasti berarti sudah vonis, enggak boleh. Karena kita tidak tahu akhir kehidupan dia. Mungkin enggak dia tobat setelah membunuh? Mungkin. Kemudian dia bagus keislamannya setelah tobatnya, kemudian dia mati dalam keadaan husnul khatimah, terhapus dosa membunuhnya, dan insya Allah dia masuk ke dalam surga kalau sudah tobat dari dosa-dosanya. Ini maknanya orang yang terancam dengan neraka karena pembunuhan, kalau dia tidak tobat terbawa mati dosa membunuhnya dan tidak tertobati selama hidupnya, ya terancam dengan ancaman neraka. Ya, ya, saya pikir hari ini cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Kepada Muzain di studio dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pemirsa dan pendengar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Zain. Naam, syukran Ustaz atas penjelasan yang sangat gamblang dan jelas. Kami haturkan syukran jazakallahu khair kepada para pemirsa dan juga para pendengar. Untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Silakan Anda untuk bertanya langsung kepada Ustaz melalui telepon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 81-1227-1476. Dan kami berharap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan berkesesuaian dengan tema yang diajukan pada pagi hari ini. Belum ada telepon yang masuk. Untuk pertama kami bacakan. Nah, ada penelpon, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bapak, Ibu. Halo yang telepon sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dari mana Pak? Saya santri Fauzan dari Kota Haji. Silakan. Nama ini tadi Pak, kan ini membunuh itu. Sebentar, Muzain kedengar jelas? Tidak, Ustaz. Pak bisa diperjelas? Bukan. Pembunuhan di lambung itu. Bapak, mungkin pakai hak. Tolong. Halo, kurang jelas Pak, nggak ketangkap. Bisa diperjelas, silakan. Halo Ustaz. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Ustaz, mengenai perampokan itu, Ustaz, kalau seandainya yang dirampok itu kemudian melawan dan yang terbunuh itu adalah perampok itu sendiri. Dan kemudian secara syar'i perampok itu tidak dihukumi atau tidak disalahkan, tetapi secara dunia kemudian dia disalahkan, artinya dihukum. Itu menurut Ustaz gimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perampok tadi terbunuh oleh korbannya. Apa perampok tidak disalahkan? Ya salah. Perampok itu di neraka, salah. Ya, perampoknya disalah. Dan di neraka. Kata Nabi SAW, kalau aku membunuhnya ya Rasulullah gimana? Ah, dia dalam neraka. Kamu tidak berdosa. Ah, pertanyaannya kalau di dunia si korban perampokan tapi yang berhasil membunuh perampoknya itu kemudian dihukum gitu ya? Itu pertanyaannya. Menurut saya gimana? Gak tahu ya. Gimana tuh? Karena secara syar'i dia tidak salah. Secara syar'i dia tidak dosa. Secara syar'i dia sudah melaksanakan amanat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang ngerampok jangan diberikan ya. Kalau dia mau membunuh lawan. Kalau dia terbunuh maka dia di dalam surga. Kalau si perampoknya terbunuh maka dia si perampok itu di dalam neraka. Beres itu urusan syariat. Adapun kalau hukum yang berlaku di dunia menyebabkan si korban perampokan yang membunuh itu kemudian ditangkap dan ditahan, nasib meureun eta mah nya. Kumaha deui atuh, ya? Apakah dia berdosa? Dia tidak berdosa walaupun sudah membunuh. Karena dia melaksanakan amanat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lawan, kalau dia terbunuh dia dalam neraka. Kalau dia yang terbunuhnya dia dalam surga. Kan gitu ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun ternyata dia ditahan atas tuduhan pembunuhan, walaupun sudah dijelaskan itu bela diri. Kalau saya tidak membunuh dia, saya akan dibunuh. Tidak hanya itu, harta saya diambil, mungkin istri saya diapa-apakan, anak perempuan saya yang sudah dewasa juga khawatir diapa-apakan. Lebih apa namanya, lebih berbahaya. Ada gak kasus perampokan disertai perkosaan? Ada, mungkin si perampok tadinya gak niat untuk memperkosa. Niatnya hanya apa? Merampok. Tapi ternyata si orangnya melawan akhirnya dibunuh. Terus melihat istrinya atau anak gadisnya menggiurkan akhirnya diperkosa. Sesuai dengan peribahasa sekali merengkuh dayung, 2-30 terlampaui sambil menyelam minum air. Sambil merampok yang membunuh yang memperkosa. Ada yang begitu? Ada. Kasus seperti itu. Waliyadzubillah. Semoga Allah menyelamatkan kita dari semua itu. Nah, kalau tidak dibunuh itu si perampok berbahaya. Bisa membunuh kita dan bisa mengambil harta kita dan bisa merusak keluarga kita. Makanya dibunuh. Secara syar'i tidak dosa. Adapun setelah itu dia ditangkap, ditahan, dipenjara, ya nasibnya kumaha deui atunya. Gimana lagi? Nah, tapi penderitaan yang dia alami selama di penjara itu menghapus dosa-dosa dia ya. Kalau dia sabar atas hal itu, maka dia akan peroleh pahala yang sangat banyak. Dia korban kedoliman sistem, ya, termasuk aparat. Kalau dia berdoa untuk kecelakaan orang-orang yang menghukumnya itu bisa kena itu. Karena dakwatul mazlum mustajabatun wa inkana fajiro. Doa orang yang didolimi itu mustajab, walaupun orang itu orang yang fajir, orang yang banyak dosa, orang yang durhaka. Tapi dia didolimi oleh orang lain, maka doanya akan didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Silakan lagi, Muzayyin. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan yang kedua, melalui pesan singkat. Ada penelpon lagi? Ada telepon lagi, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari mana, Pak? Dari siapa? Dari Jakarta, di Banjaran, Pak. Iya, silakan, Pak. Ya. Ini saya mau tanya, Pak. Kalau untuk pembunuh, katanya dia misalkan sudah tobat, Pak. Tapi, misalkan kalau udah di yaumil akhir, misalnya di Padang Mahsyar, dia pasti kan orang-orang yang pernah dibunuh sama dia itu menuntut sama dia. Sedangkan dia udah tobat, nah itu gimana hukumnya, Pak? Iya. Ya, mungkin itu saja, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Jaka di Banjaran ya. Barakallahu fik. Kalau orang sudah membunuh, lalu menyesal tobat. Bagaimana di akhiratnya? Semua dosa, dosa terbesar sekalipun. Apa dosa yang paling besar? Syirik. Kalau sebelum mati tobat, maka terhapus seluruh dosa, apapun dosanya. Baik dosa membunuh, dosa mencuri, dosa mendzalimi orang, ya, termasuk dosa kufur, dosa syirik. Tapi sebelum mati dia tobat, maka terhapus dosanya dan di akhirat tidak akan ada lagi tuntutan. Allah berfirman, tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukafir ankum sayyatikum wa yagfir lakum dhunubakum. Wa yukafir ankum sayyatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kata Allah, tobatlah kalian dengan sebenarnya tobat. Tobat nasuha. Tobat nasuha itu memenuhi 7 syarat. Pertama, dia berhenti dari perbuatan dosanya. Kedua, menyesal. Ketiga, bertekad tidak mengulang. Keempat, kalau berkaitan dengan hak sesama manusia, kembalikan hak itu. Minta maaf. Kelimanya, dilakukan sebelum sakaratul maut. Kalau pas sakarat tobat, enggak diterima. Keenamnya, dilakukan sebelum matahari terbit dari barat. Sekarang masih dari timur. Kalau pas matahari terbit dari barat, tobat enggak diterima. Dan ketujuhnya yang terakhir, karena tobatlah ibadah, maka wajib ikhlas karena Allah. Tobatnya bukan karena takut tuntutan dunia, bukan karena ingin selamat dari kejaran orang lalu dia tobat, gitu ya. Tobatnya bukan karena kepentingan dunia. Kalau syarat yang 7 ini sudah dilaksanakan, dia tobat nasuha. Kata Allah, maka yukafir ankum sayyatikum. Allah akan menghapus dosa-dosa kamu, kesalahan kamu. Yang dihapus itu 3. Pertama, dosanya, catatan dosanya dihapus dari catatan malaikat. Enggak akan ada lagi. Maka pas nanti di akhirat diberikan catatan itu dibuka, enggak ada dosa membunuh itu atau dosa yang sudah ditobati itu. Kedua, azab yang tadinya akan diberikan kepada dia karena dosa itu juga dihapus, di cancel, dibedokkan, dibatalkan. Dan yang ketiga, athar sayyi'ah minadzunub, dampak buruk dari dosa juga akan dihapus. Berupa kerasnya hati, berupa keinginan untuk dosa maksiat itu akan dihapus, ya. Jadi kalau sudah tobat, apapun dosanya, termasuk dosa syirik, sebelum mati dia tobat dari syiriknya. Dia bertauhid, ibadah dengan bagus, dan mati dalam keadaan demikian, maka dihapus. Para sahabat juga dulunya orang-orang musyrik. Abu Bakar, Umar, Uthman itu dulunya para penyembah berhala. Bukan hanya para penyembah berhala, tapi juga mereka mabuk, mereka berjudi gitu ya. Bahkan Umar mau sampai-sampai mau membunuh Nabi SAW. Dosanya, wah gak kehitung kalau mati dalam keadaan demikian. Tapi kemudian tobat, dia masuk Islam, meninggalkan perbuatan syiriknya. Maka terhapus. Padahal itu dosa terbesar. Adapun ayat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maknanya dosa syirik yang terbawa mati, tidak ditobati, tidak akan diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, tapi dosa selain syirik mungkin akan diampuni walaupun terbawa mati. Mungkin karena kebaikan-kebaikannya yang banyak, ya, karena infak, karena sedekah, mungkin karena syafaat dari anaknya, dari muridnya, dari sesama mukmin, mungkin dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena syafaat Nabi itu diperuntukkan bukan bagi orang yang soleh. Orang yang soleh mah tanpa dapat syafaat juga selamat. Tapi untuk umat yang berdosa besar, beliau bersabda, inna syafa'ati li ahlil kabairi min ummati. Sesungguhnya syafaatku diperuntukkan bagi orang-orang yang berdosa besar dari kalangan umatku. Ya, orang soleh perlu syafaat? Ya perlu. Karena salah satu syafaat itu fungsinya, salah satu fungsi syafaat adalah mendongkrak. Mendongkrak apa? Mendongkrak tingkatan kemuliaannya di surga. Ya. Tanpa syafaat dia level ini, tapi dengan syafaat dia naik ke level yang lebih tinggi lagi. Tapi walaupun tanpa syafaat dia selamat dari azab neraka, dia akan masuk ke dalam surga. Yang paling butuh kepada syafaat Nabi siapa? Orang-orang yang berdosa besar. Makanya beliau bersabda, inna syafaati li ahli al-kabairi min ummati. Ya, sungguhnya syafaatku akan diberikan kepada orang-orang yang berdosa besar dari kalangan umatku. Ya, jadi dosa apapun termasuk dosa membunuh, kalau dia sudah tobat, maka di akhirat tidak akan ada lagi tuntutan apa-apa dan hukuman apa-apa. Ya, wallahu a'lam. Terakhir ini ya, mohon maaf ada tulisan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afan, ada titipan pertanyaan. Jika ada akhwat sudah hijrah, ikut ngaji, baca zikir pagi petang, dan pernah juga di ruqyah, tapi sepertinya masih ada jin di dalam tubuhnya. Yang ditanyakan, apa benar jin bersemayam dalam tubuh akhwat tersebut? Enggak tahu. Dari mana dia tahu bahwa jin masih ada? Ya. Sebab seringkali itu gejala-gejala stres biasa. Tapi diduga ada jin, suudzon cek jin dina, ada saya teuna naon. Kenapa nyalahin saya? Ada orang yang terkena penyakit ayan sering. Ketika ayan berlangsung dianggap kesurupan. Pernah dulu kita ada daurah Ramadan di sini, bukan di masjid ini, di masjid yang lamanya. Datang ke sasa mobil, ini tolong rukyah kesurupan. Iya hoe kerkikituan, gitunya sehingga yang kesurupan. Kita rukyah kok enggak ada reaksi apa-apa. Saya bilang ini bukan kesurupan, bawa ke dokter cepat gitu ya. Akhirnya cepat dibawa ke dokter, kata dokter, iya itu mah ayan. Sudah tingkat yang sangat-sangat parah gitu. Epilepsi dengan tingkat yang sangat parah. Sampai meninggal di sana karena terlambat. Itu bukan karena jin. Tapi itu mah penyakit biasa karena ada kerusakan saraf. Kerusakan di otak ya. Nah, seringkali orang ada penyakit, ada kerusakan dalam organ vital dalam tubuhnya, lalu dia suudzon kepada jin. Lalu menganggap ini ada jin di tubuh saya nih, ya. Mengalami halusinasi. Disangkanya itu orang-orang yang epilepsi, setelah epilepsi dia mengalami halusinasi. Ya. Melihat ini, melihat itu dan seterusnya. Dia merasa itu dari jin, padahal mungkin bukan, ya. Jadi dalam pertanyaannya, tapi sepertinya masih ada jin di tubuh akhwat itu. Gimana gejalanya? Pertanyaan apa benar jin bersemayam dalam tubuh akhwat? Enggak tahu. Harus dilihat tuh. Dan bagaimana jika jin tersebut semuanya di dalam tubuhnya tersebut? Kalau betul ada, diruqyah. Dan yang paling utama dia meruqyah diri sendiri. Dia berzikir, dia baca Al-Qur'an, ya. Dia mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Dia mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Senin Kamis dia saum, kalau malam coba bangun untuk tahajud. Dia sesering mungkin baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an secara musalsal, secara bersambung dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa terus sampai ke An-Nas. Balik lagi terus begitu. Niatkan meruqyah diri sendiri. Itu benteng yang paling utama. Kalau orang lain yang meruqyah, ustaz yang meruqyah, mungkin selama diruqyah jinnya tidak ada. Enggak ada reaksi apa-apa, gitu ya. Sedang tidak ada. Baru datang memanggil ustaz mau datang juga dia sudah pergi duluan. Diruqyah enggak ada reaksi apa-apa. Ustaz pergi, datang lagi. Terus begitu, ucing-ucingan. Bukan ucing-ucingan, jin-jinan. Karena dengan jin bukan dengan kucing ya. Nah, jadi yang paling efektif dia membentengi diri sendiri dengan zikir, dengan banyak membaca Al-Qur'an, dengan banyak-banyak belajar tauhid. Dengarkan kajian-kajian tauhid. Tanamkan itu dalam diri, biar waktu umpama mendengarkan kajian tauhid, jin itu ada dalam dirinya, dia mendengar. Dan itu akan ada reaksi insyaallah ya. Jadi untuk mendeteksi ada jin atau tidak di dalam dirinya, coba diruqyah atau dia meruqyah diri sendiri. Pasti ada reaksi. Kalau tidak ada reaksi apa-apa, maka tidak ada jin, atau jinnya sedang tidak ada, sedang jalan-jalan mungkin, sedang shopping mungkin ya. Nah pas ada masuk ke dalam diri, coba rukyah diri sendiri, maka pasti akan ada reaksi. Sulitnya ketika orang dirukyah ya, mendatangkan orang yang diminta untuk merukyah, sulitnya pasti ketika dirukyah si jinnya sedang tidak ada. Dia tahu akan ada orang, keluar dulu. Setelah pulang pergi dirukyah enggak ada reaksi, temempan gitu ya. Padahal sedang tidak ada. Pulang datang lagi, enggak gerebeg lagi. Ya sehingga gitu ya. Jadi yang paling efektif adalah rukyah diri sendiri ya. Cukup sampai di sini, waktunya sudah habis. Insyaallah kita jumpa kembali di Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.